بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم آمين. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian Usul Al-Fiqh, Kitab Al-Usul Min Ilm Al-Usul, kitab terjemahannya dan juga insyaAllah kitab Arabiknya. Dan pada kali ini insyaAllah kita akan melanjutkan di permasalahan Man yadkhul fil khitab bil amri wal nahi. Man yadkhul fil khitab bil amri wal nahi, atau yang diterjemahkan, siapakah yang menjadi sasaran perintah dan larangan. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting, karena dari pembahasan ini diketahuilah siapa yang menjadi sasaran perintah atau larangan. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, "Alladhi yadkhulu fil khitab bil amri wan nahi huwa al mukallaf wa huwa al baligh al aqil." Yang menjadi sasaran perintah dan larangan adalah mukallaf. Berarti orang yang mukallaf itu yang menjadi sasaran perintah dan larangan. Namun apa sebenarnya definisi mukallaf itu? Komposisi yang membuat seseorang menjadi mukallaf itu apa? Dikatakan di sini, wa huwa al-baligh al-aqil. Itu orang yang sudah baligh dan berakal. Dan insyaAllah setelah ini akan ada tafsilan dan rincian tentang baligh dan aqil. Dikatakan oleh Al-Faymin rahimahullah, فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا الْبَالِغْ الصَّغِيرِ. Baligh berarti tidak termasuk anak kecil. Baligh berarti tidak termasuk anak kecil. فَلَا يُكَلَّفُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهِي تَكْلِيفًا مُسْتَوِيًا لِتَكْلِيفِ الْبَالِغِ. Anak kecil tidak dibebani perintah dan larangan secara syar'i, ya, secara syar'i, ya, sebagaimana beban yang ditujukan kepada orang yang sudah baligh. Jadi misal anak kecil tersebut melakukan suatu ibadah, maka belum termaktub atasnya pahala atau dosa. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya secara zat dia dan juga secara syar'i dia tidak terbebani perintah atau larangan. Tetapi walakinnahu yu'maru bil ibadati ba'da tamyizi tamrinan lahu 'ala tha'ah. Akan tetapi anak kecil hendaknya diperintah melaksanakan ibadah setelah mencapai usia tamyiz. Nah, usia tamyiz di sini bisa ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10. Namun bagaimanapun, ketika anak itu sudah bisa dilatih, maka perintahkan padanya untuk melaksanakan ibadah yang layak seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Sebagai latihan baginya untuk mengerjakan ketaatan. Karena memang untuk beribadah itu sendiri, anak-anak perlu untuk dilatih, untuk terbiasa mereka melakukannya. Karena tanpa pelatihan, maka dikhawatirkan akan sulit dia untuk melakukan dan mengerjakan ibadah tersebut ketika sudah baligh. Dan itu nanti takutnya akan menjadi beban lebih bagi orang tuanya. Misal seorang anak kecil yang di usia tamyiz, di usia misal 9 tahun, dia tidak dibiasakan untuk sholat fardu. Kemudian ketika dia sudah baligh di usia 12 tahun misalnya, maka akan kesulitan dia untuk sholat fardu. Karena apa? Di usia sebelum 12, yaitu 11, 10, 9, dia tidak dibiasakan untuk melakukan sholat fardu. Akhirnya kesulitan di usia 12 sampai usia 13, 14, kemudian orang tuanya setiap menyuruh dia untuk melakukan sholat, dia tidak mau karena Pak dari kecil tidak terdidik untuk sholat fardu. Kemudian kalau misalnya seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Tentu orang tuanya. Apakah anaknya berdosa? Ketika anaknya sudah menginjak 12, 13, 14 tahun dan sudah baligh, maka tentu saja berdosa si meninggalkan sholat fardu. Apakah dosanya dilipatkan kepada orang tuanya juga? Iya, jika orang tuanya ternyata adalah muqassir, yaitu orang yang meremehkan perkara sholat dan tidak mendidiknya untuk sholat. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, muru awladakum bis sholat. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat bisab'in pada usia 7. Dan juga pukullah mereka pada usia 10 jika mereka tidak mau melakukannya. Jadi anak-anak yang belum baligh namun sudah mencapai usia tamyiz, mereka disyariatkan untuk diperintah melaksanakan ibadah sebagai latihan untuk mengerjakan ketaatan. Kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa yumna' minal ma'asi liya'tadal kaffu anhu. Kalau lihat tadil kaffa anhu, dan hendaknya juga dilarang mengerjakan perbuatan maksiat supaya terbiasa meninggalkan maksiat tersebut. Nah, makanya oleh karena itu, misal seorang anak kecil kita suruh sholatlah zuhur kamu. Kemudian anak kecil itu menjawab, oke, baik. Maka dia pun keluar rumah dan ternyata dia tidak pergi sholat zuhur, melainkan justru pergi bermain. Sehingga dia belum sholat. Sorenya dia pun kembali ke rumah. Kemudian kita tanyakan, apakah kamu sudah sholat? Dia bilang, saya belum sholat. Maka ini tidak berdosa atas anak kecil itu. Tidak berdosa atas anak kecil itu. Kenapa? Karena anak kecil tersebut belum baligh. Kecuali kalau misalnya dia sudah baligh dan berakal, maka dia berdosa meninggalkan sholat. Nah, ini perbedaannya. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan haram. Kalau misalnya kita katakan kepadanya, kamu jangan melakukan perbuatan ini. Kemudian dia pun dengan zahirnya menurut, ya insya Allah saya nggak bakal berbuat seperti ini. Terus kemudian ketika dia keluar, kita menemukan bahwasanya oh ternyata dia sedang melakukan perbuatan buruk itu. Ya. Kita tanyakan kembali di rumah, kamu tadi berbuat ini ya? Kemudian dibilang, iya. Nah, sekarang perbuatan dia tentu tidak sama dengan perbuatan orang yang sudah baligh karena dia masih kecil dan belum mendapatkan taklif. Namun tentu layak bagi kita sebagai orang dewasa mendidik dan melatih mereka untuk menjadi yang lebih baik, untuk terbiasa menjadi yang lebih baik. Baik, tadi itu al-baligh. Kemudian sekarang kita menuju ke pembahasan al-aqil. Wa kharaja biqaulina al-aqil, dan keluar dari perkataan kita al-aqil yaitu berakal, ya berarti tidak termasuk al-majnun, orang gila. Fala yukallafu bil amri wan nahi. Orang gila tidak dibebani perintah dan larangan. Walakinnahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin 'ala ghairihi aw ifsad. Namun hendaknya dia dicegah dari segala tindakan aniaya, tindakan ta'addi, aniaya yaitu tindakan yang merugikan orang lain, aniaya terhadap orang lain, dan dicegah agar tidak melakukan ifsad, kerusakan seperti memecahkan botol di tengah jalan atau melempar batu atau hal-hal lainnya. Walau fa'ala al-ma'mura bihi lam yasihha minhu al-fi'lu li'adami qasdil imtithali minhu. Ya. Kalau misal dia mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, kalau misal orang gila ini mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, maka perbuatannya itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada niat imtithal, niat untuk bercontoh dari sunnah atau kewajiban ketika melakukannya. Dan kadang memang orang gila ya seperti orang yang tidak punya akal dan tidak punya pikiran, dia melakukan sesuatu tidak berdasarkan adanya niat untuk imtithal. Ya. Nah, baik, itu adalah orang yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, meskipun begitu kewajiban membayar zakat dan hak-hak yang berkaitan dengan harta tetap berlaku bagi anak kecil dan orang gila, karena kewajiban ini berkaitan dengan sebab-sebab tertentu. Jadi kewajiban misal membayar zakat, yaitu maksud di sini zakat misal fitri atau hak-hak yang berkaitan dengan harta, itu tetap berlaku bagi anak kecil ya, dan juga orang gila. Karena kewajiban ini berkaitan dengan sebab-sebab tertentu. Ya, sebab-sebab tersebut ada. Ya, jika sebab-sebab tersebut ada, maka berlakulah hukum tersebut. Dalam hal ini yang dilihat adalah sebabnya, bukan pelakunya. Nah, zakat misalnya, zakat itu diikat dengan sebab tertentu yang keluar dari karakter yang ada di manusia itu sendiri. Seperti misalnya kepemilikan nisab. Sampai ke nisab, itu nggak melihat dari segi apakah pemilik harta tersebut. Apakah pemilik harta tersebut masih waras atau sudah gila. Itu tidak dilihat dari situ, tapi dilihat dari sebab apa milkin nisab, sebab mendapatkan nisab. Ya, sebab mendapatkan nisab. Nah, ini salah satu dari contoh misalnya. Tadi zakat perdagangan atau zakat mal misal saja. Nah, juga misalnya seseorang ya berkaitan dengan harta kok. Sekarang misalnya dia berkaitan dengan harta. Hak-hak misalnya. Orang yang misal dia adalah orang yang tidak waras atau gila. Ya, apakah mungkin orang yang gila itu menafkahkan hartanya? Ya, tadi mungkin dalam urusan zakat. Bagaimana kalau misalnya dalam urusan istri? Nah, bagaimana dengan urusan istri atau kerabat? Nah, di sini diperlukan pembahasan tertentu sebenarnya, karena kalau dalam urusan istri ya itu ada juga dalil bahwasanya memang perlu untuk menafkahkan, namun permasalahannya di sini adalah bagaimana caranya dia menafkahkan. Ya, pada asalnya memang wajib orang misalnya sudah punya istri namun kemudian dia menjadi gila, pada asalnya dia adalah wajib untuk menafkahkan istrinya. Dan kenapa diwajibkan? Karena sebabnya bukan karena gila atau tidaknya dia. tapi ada sebab lain, yaitu menikahnya dia. Nah, begitu juga misalnya seseorang gila merusak sesuatu. Apakah yang wajib itu ada atasnya atau atas walinya? Nah, sebenarnya yang bertanggung jawab ya kemudian walinya tentu saja, karena orang yang gila itu tidak mungkin dia bisa mengganti harta tersebut, tapi wali tersebut bisa mengambil harta dari orang gila tersebut. Baik, kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah rahimahullah taala, wa taklifu bil amri wan nahi syamilun lil muslimin wal kuffar, lakin al kafira la yashihu minhu fi'lul ma'mur bihi hala kufrihi. Beban perintah dan larangan ini berlaku secara menyeluruh bagi kaum muslim atau muslimin dan orang-orang kafir. Akan tetapi pelaksanaan perintah tersebut tidak sah selama yang melakukannya masih dalam kekafiran. Nah, ini masuk ke dalam permasalahan apakah orang-orang kafir itu masuk dalam perintah dan larangan syariat, yaitu masalah-masalah furu, atau pertanyaan dari ulama, apakah al-furu' fi masail al-furu' fahal al-kuffar mukhatabuna biham la, apakah orang-orang kafir itu juga menjadi sasaran larangan dan perintah dalam masalah furu'. Jadi kalau misalnya orang baik kaum muslimin, perintah dan larangan itu berlaku untuk mereka, yaitu kesepakatan ulama. Ya, kesepakatan ulama. Nah, kalau misalnya dalam masalah usuluddin, itu juga kesepakatan ulama, orang-orang kafir juga menjadi sasaran dalam masalah usuluddin. Itu orang-orang kafir ya harus masuk Islam. Itu maksudnya gitu kan. Nah, tetapi di masalah fikih misalnya, masalah akhlak yang furu', itu juga orang-orang muslim atau orang-orang kafir itu diminta berselisih. Sebagian ulama, iya, sebagaimana di sini juga mengikuti pendapatnya Asy-Syafi'i bahwasanya iya, orang-orang kafir itu juga menjadi sasaran perintah dan larangan. Namun ada juga yang mengatakan tidak, orang-orang kafir tidak menjadi sasaran perintah dan larangan. Wallah, kafir itu juga tetap ditujukan pada mereka perintah dan larangan. Tetapi pelaksanaan buat kekafiran. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh? Apakah sebenarnya dalam untuk orang atas mereka sholat lima waktu? Iya, diwajibkan atas mereka sholat lima waktu. Namun apakah ketika mereka melakukannya saat masihnya tidak sah sebelum mereka masuk ke Islam dulu? Berarti mereka tetap diwajibkan atas mereka untuk mengusul dan furu'nya agama. Dan untuk melegalisir alan furu' agama, merangkul dulu usuluddin terlebih dahulu masuk Islam cabang seperti sholat, zakat, bahkan puasa, diwajibkan. Tetapi kewajiban tersebut baru bisa sah dilakukannya ketika mereka sudah masuk Islam baik-baik. Baik, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi." Untuk diterima dari rifahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Mereka menafkahkan enggak? Mereka menafkahkan. Tetapi mereka tidak diterima. Iya, tidak diterima nafkah-nafkah mereka. Apa sebabnya? Sebabnya adalah mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Berarti di sini, usulnya adalah beriman kepadanya. Furu'nya adalah nafkah. Nah, untuk melegalisir nafkah harus baik, kemudian, namun begitu, atau dalam kitab Syekh Utsaimin rahimahullah, wala yu'maru, begitu, dia tidak diperintahkan untuk mengkodoknya jika telah masuk Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Katakanlah, قُلْ, katakanlah, لِلَّذِينَ كَفَرُوا, untuk orang-orang yang beriman itu, إِيَّنْتَهُوا, jika mereka berhenti dari kekafirannya, يُغْفَرْ لَهُمْ, niscaya Allah akan mengampuni, yaitu mereka akan diampuni dosa-dosanya maqad salaf yang jadi maka dosa-dosa Rasul Ta'ala kecuali kalau misalnya mereka masih memiliki atau hak-hak tersebut. Namun juga orang muslim layak bagi orang muslim untuk membantu mereka. Kemudian begitu juga berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Al-As, "Ama 'alimta ya Amr anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu?" Tidakkah kamu tahu wahai Amr bahwa Islam itu hal-hal yang sebelumnya. Di sini bisa banyak makna. Bisa bermakna Islam itu menasakh ajaran-ajaran syariat. Bisa juga bermakna masuk Islam itu menyebabkan dosa-dosa sebelumnya ketika masuk kufur terampuni insyaallah taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa innama yu'aqabu 'ala tarkihi idza mata 'ala al-kufr." Seseorang hanya akan dikenai hukuman jika tidak mau mengerjakan perintah bila dalam keadaan kafir. Kalau misalnya dia mati dalam keadaan muslim setelah tadinya kafir, maka insyaallah tidak dikenai hukuman. Berarti, kita ulangi, seseorang hanya akan dikenai hukuman jika tidak mau mengerjakan perintah. Hanya akan dikenai hukuman ketika karena tidak mau mengerjakan perintah jika dia mati dalam keadaan kafir. Hal ini berdasar tentang jawaban orang-orang yang berbuat dosa ketika mereka ditanya, "Masalakakum fi saqar?" "Qalu lam nakum minal musallin." "Tu'imul miskin." "Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin." "Wa kunna nukallim hatta atana al-yaqin." "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar?" Itu neraka. Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat." Mereka, "Kami tidak pula memberi makan orang miskin," gitu mereka. "Dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada hari kepada kami kematian." Di sini kita lihat, di antara hal-hal yang menyebab masuk ke dalam neraka selama-lamanya, itu mereka tidak sholat. Dan sholat itu di sini masalah yang tidak usul menaikkan furu, walaupun penting. Jadi bukan masalah keyakinan i'tiqad, melainkan amalan anggota tubuh. Ini menunjukkan, dalil ini menunjukkan bahwasanya seluruh perintah dan larangan dalam syariat, baik itu kecil maupun besar, maka orang-orang kafir diwajibkan untuk memahami dan juga mengamalkannya sesuai dengan hukum-hukumnya. Kalau misalnya itu wajib, maka menjadi wajib. Kalau sunnah, maka menjadi sunnah. Namun, meskipun begitu, mereka tidak akan sama sekali sah perbuatan mereka, maksudnya sah, diterima oleh Allah, kemudian diganjari pahala. Tidak akan sampai mereka masuk Islam dan bertaubat dari kekufurannya. Karena pencegah dia terimanya amalan, itu adalah kufur. Orang yang muslim dan berbuat riya saja tidak diterima amalan yang berbuat riya dengannya, apalagi orang di luar Islam. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan kajian Mustalah Hadis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.